Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallim tasliman katsira. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat melanjutkan kajian tafsir Syahrawi dalam program Penyejuk Hati, tepatnya pada surah Al-Baqarah ayat ke-48. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin syai'a ولا يقبل منها شفاعة ولا هم ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. Dan jagalah dirimu dari azab hari kiamat yang pada hari itu seseorang tidak dapat membela orang lain walau sedikit pun, dan begitu pula tidak diterima syafaat dan tebusan daripadanya, dan tidaklah mereka akan ditolong. Para pendengar yang budiman, jika pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang karakteristik Bani Israel yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala nikmat dan telah dimuliakan lebih daripada manusia-manusia yang lain, maka pada ayat 48 ini Allah Subhanahu wa taala kembali mengingatkan mereka agar selalu mengingat Allah dan mengingat hari kiamat. Para pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, ayat ini sangat tegas menegur Bani Israel. Walaupun tidak disebutkan di sini Bani Israel, tapi khitaf yang dituju di awal daripada ayat ini ditujukan kepada Bani Israel secara khusus dan kepada manusia secara umum. Ayat ini menunjukkan bahwa Bani Israel itu lengah dan lupa kepada hari kiamat karena disibukkan dengan duniawi, mengejar harta. Nah, ini bukanlah hanya sifat pada Bani Israel. Bisa saja hal ini juga terjadi pada umat Islam atau umat-umat yang lainnya, di mana kesibukan dunia sampai melalaikan mereka. Bahkan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan ada di antara manusia itu yang menganggap bahwa harta yang ia miliki, kekayaan yang ia miliki akan mengekalkan dirinya. Yahsabu anna ma lahu akhladah. Ia mengira bahwa hartanya itu akan menjadikan ia kekal. Inilah orang Bani Israel. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan bahwa pada hari kiamat itu nanti tidak ada yang mampu menolong, tidak ada seorang pun yang akan menolong orang lain. Dan hal ini ditegaskan juga di dalam surah Al-Infitar di ayat terakhir, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Pada hari yang tidak ada seseorang pun yang memiliki dirinya, apalagi memiliki orang lain, membantu dirinya pun dia tidak mampu, apalagi membantu orang lain. Iya, menarik sekali nih Ustaz Ardi, pada pernyataan ayat 48 dan kaitannya dengan 47. Jadi kemuliaan yang dimiliki oleh Bani Israel rupanya terbantahkan pada ayat 48. Artinya apa? Kemuliaan itu akan menjadi kehinaan kalau tidak bertakwa. Apalah gunanya ilmu yang tinggi kalau tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Timbul satu pertanyaan ini Ustaz Ardi. Terkadang Allah menyebutkan wattaqu. Tapi ada satu ayat yang mengatakan ku anfusakum wa ahlikum. Ah, bedaku anfusakum dengan wataku di sini, Ustaz. Iya. Jadi kalau di dalam ayat ini secara spesifik, wataku ini artinya jagalah dirimu dan hindarkanlah dirimu dari azab pada hari kiamat itu. Nah, ini kalau pada ayat ini tentu ada kaitannya dengan ayat-ayat sebelumnya. Sedangkan wattaqu ku anfusakum yang disebutkan di awal-awal daripada wahyu yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini agar lebih bergiat untuk menjaga diri daripada azab Allah subhanahu wa ta'ala dengan meningkatkan amal saleh itu sendiri. Jadi kalau yang di awal adalah sebagai ancaman, kalau yang kedua itu lebih kepada perintah dan suruhan begitu. Jadi ya, saya memandang ini, Pak Ustaz, ada semacam gambaran yang sangat spesifik tentang apa itu yauman itu tadi, hari kiamat. Bahwasanya tidak ada saling membantu, tidak ada saling memberi, tidak ada saling memberi pertolongan, bahkan saling berbicara pun tidak bisa lagi. Iya. Jadi ini menunjukkan bahwasanya ada sebuah tanggung jawab besar bagi seorang manusia untuk dirinya sendiri, yaitu guna melipat gandakan amalnya sebenarnya. Betul, ini betul sekali Ustaz Hanafi. Jadi inilah kesalahan yang terjadi pada Bani Israel, di mana mereka karena sudah diberikan kelebihan-kelebihan, kecerdasan, kemudian kekuatan di fisik ya, mereka itu. Namun ternyata kelebihan-kelebihan ini menjauhkan mereka dan membuat mereka lupa daripada adanya hari kiamat, adanya hari berbangkit, adanya azab dan balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita lebih lanjut melihat di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala juga sudah menceritakan kepada kita bahwa nanti orang-orang yang seperti ini, maksudnya orang yang melupakan hari kiamat, dan begitu juga secara spesifik adalah orang-orang Yahudi, akan meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk dikembalikan ke dunia walau sedetik pun. Yeah. Jadi ada muncul penyesalan, tapi penyesalan ini diceritakan Allah di dunia ini agar mereka mau mengambil i'tibar. Tapi memang dasar seperti yang kita katakan pada pertemuan yang lalu, bahwa orang Israel ini memiliki otak yang cukup bebal gitu, sulit untuk diterima. Jadi kalau ada pepatah yang mengatakan masuk kuping kanan keluar kuping kiri, kalau Bani Israel ini enggak, masuk kuping kanan keluar kuping kanan, enggak sempat dia lewat gitu. Jadi enggak ada yang ngantol. Yeah. Ya, membal seperti kita berbicara dengan tembok begitu. Nah, Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Sajdah juga menjelaskan bagaimana harapan mereka nanti kepada Allah agar dikembalikan kepada ke dunia ini walau sedetik pun. Tapi itu semuanya sudah terlambat bagi mereka. Iya, kalau saya lihat kembali ke istilah hari ini, Pak Ustaz. Jadi sebenarnya ada disebut kadang-kadang wattaqu yauman. Ada juga wattaqullah. Ada juga wattaqun nar. Nah, itu tiga hal yang sebenarnya berbeda tapi saling terkait. Iya. Iya. Kemudian ada satu pernyataan tentang hari ini. Kadang-kadang umat Islam ini mungkin sangkingkan fanatisnya, sah-sah saja fanatis terhadap agama, cuman terkadang membabi buta. Begitu semangatnya dia terhadap bulan Hijriah, jadi dia taunya itu kalau misalnya ada orang menulis surat pakai tanggal Masehi, berarti tidak Islami. Nah, itu yang salahnya itu. Nah, jadi sebenarnya kalau menurut kita, perputaran matahari, matahari juga milik Tuhan. Perputaran bulan, bulan juga milik Tuhan. Jadi ketika ada dikatakan komariah, perputaran komar-komar yang artinya itu digunakanlah sebagai penanggalan atas bulan Hijriah, sebenarnya itu bulan milik Tuhan. Begitu samsiah matahari, siang hari, itu juga milik Tuhan. Jadi ketika ada orang menulis tanggal pakai Masehi, gak harus sewot gitu. Toh ada ajaran agama yang menggunakan pertanggalan Arab bulan, itulah bulan Syawal, bulan Ramadan. Tapi sholat kita itu menggunakan perputaran matahari. Jadi sebenarnya dua-dua ini saling berkesinambungan. Jangan karena kita terlalu semangat menyatakan ini bulan Islam berarti masih itu bulan kafir. Ah, itu sebenarnya salah. Yang matahari juga bulan kita. Ah, kembali ke pernyataan tadi Pak Ustadz, bagaimana penjelasan dari wataku yauman, wataku gloh, dan wataku nar itu, Ustaz. Iya, jadi memang kita jumpai di dalam Al-Quran tiga tunjuk kata takwa ini. Ya, ada tiga perintah kata takwa: bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada api neraka, wataku nar, dan bertakwalah kepada hari kiamat. Nah, maksud daripada bertakwa kepada Allah yaitu menjaga diri dari azabnya dengan menjalankan perintahnya. Jadi bertakwa kepada Allah bukan berarti lari dari Allah sehingga menjauh dari Allah dan kemudian berbuat maksiat, bukan itu maksudnya. Tetapi menjaga diri dengan apa? Dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Sedangkan wattaqu, wattaqun nar artinya jagalah dirimu dari masuk ke dalam api neraka, dari siksa api neraka, dari azab api neraka. Sehingga dengan demikian kita sadar bahwa azab api neraka itu harus dijaga, karena kata-kata takwa itu sendiri artinya menghindar dan menjaga, ittiqa. Kemudian wattaqu yauman artinya di sini lebih kepada ingatlah bahwa ada suatu hari di mana di sana akan terjadi pembalasan, lebih kepada bentuk ancaman. Dan penggunaan kata-kata wattaqu yauman ini kalau dilihat di dalam Al-Qur'an yang juga ditegaskan oleh Ibnu Katsir di dalam tafsir Qur'anul Azimnya bahwa lebih kepada ancaman, lebih kepada peringatan agar manusia itu ingat kepada hari kiamat. Mungkin muncul pertanyaan juga di benak kita, mengapa Allah Subhanahu wa taala selalu sekali mengulangi kata-kata hari kiamat ini? Ternyata menurut para ulama klasik pertengahan dan sampai kontemporer saat sekarang ini, memang banyak sekali golongan-golongan yang menafikan hari kiamat itu. Begitu. Banyak orang yang mempertanyakan adanya hari kebangkitan itu. Begitu. Dan ini ternyata bukan hanya terjadi pada era kontemporer dan modern ini, tapi di zaman-zaman klasik, zaman-zaman dahulu juga terjadi. Ini menunjukkan bahwa memang manusia itu adalah makhluk yang sangat materialistis dan melihat, hanya melihat kepada yang zahir, yang kelihatan saja. Sedangkan hari kiamat itu adalah sesuatu yang gaib, yang mungkin terjadi nanti, sehingga manusia meremehkan dan melupakannya. Tapi kalau dilihat dari penjabaran Ustadz Ardiansah, kita melihat Ustadz sekarang ini kan, di satu sisi umat Islam itu akan mendapatkan syafaat kan gitu. Tapi kalau memang orangnya bebel tadi yang Ustaz ungkapkan dan Ustaz uraikan tadi ya, bebelnya kayak Bani Israel, itu dapat syafaat enggak sih Ustaz? Iya. Kan gitu. Wala yakbaluha minas syafa'ah gitu. Iya. Jadi sebenarnya ayat ini seperti yang ditegaskan di awal memang dikhususkan kepada Bani Israel. Wala yuqbalu minha syafa'ah. Wala yukhadu minha adl, artinya mereka tidak akan ada yang mampu menolongnya dan tidak akan ada keadilan kepada mereka. Karena mereka memang tidak ada keadilan di muka bumi ini yang mereka lakukan. Jadi tapi secara umum ayat ini bisa saja mengena kepada yang lain. Begitu. Artinya apa? Bahwa sekalipun ini ditujukan kepada Bani Israel, kalau umat yang lain memiliki karakteristik seperti Bani Israel ini, maka bisa terjadi. Artinya apa? Sudah diberikan ilmu, sudah diberikan kenikmatan, namun dia masih juga lupa kepada Allah dan khususnya lupa kepada hari kiamat, bahkan bisa menafikannya atau mengingkarinya, maka hal ini bisa saja akan menimpa dia. Artinya tidak akan mendapatkan syafaat. Jadi para pendengar RRI dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita membahas sebenarnya peringatan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap Bani Israel. Kemudian di sini juga ditegaskan kembali bahwa peringatan ini sebenarnya bukan hanya ditujukan kepada Bani Israel, tapi ditujukan kepada manusia secara umum. Iya, Pak Ustaz, kalau begitu pernyataan syafaat tadi, Pak Ustaz. Iya. Bagaimana kalau misalnya orang mengatakan syafaat itu tidak berlaku karena sebenarnya kita kan bekerja dan kita mendapat wala taziratun wizra ukhra itu, iya, tadi Ustaz. Iya. Iya, jadi syafaat yang dimaksud di sini adalah syafaat pada hari kiamat itu, artinya pertolongan pada hari kiamat itu. Nah, yang setiap orang akan mengemban dosa yang ia miliki tentunya, dan setiap orang akan mendapatkan hasil daripada perbuatannya sendiri. Nah, Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin menegur dan menyapa kita semua agar kembalilah kepada akidah yang benar, agar kembali kepada keimanan kepada Allah bahwa hari kiamat itu ada, dan pergunakanlah ilmu itu dengan ketakwaan. Bukan hanya sekedar ilmu, tapi baringilah dia dengan ketakwaan. Seperti pada pengajian kita yang lalu, bahwa disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim, man izdada ilman lam yazid hudan lam yazdad indallahi illa bu'da, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang diberkahi ilmu tapi tidak malah mendapatkan petunjuk, maka tidaklah ia kepada Allah kecuali semakin jauh. Jadi ketakwaan yang dimiliki oleh seseorang dan ilmu yang ia miliki haruslah saling berbarengan. Mudah-mudahan dalam kajian program penyejuk hati Tafsir Syarawi ini kita semakin tercerahkan dan kita dapat menghayati ayat demi ayat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan petunjuk dan hidayah serta inayahnya kepada kita. Saya Ardian Syah beserta tim terjemah Tafsir Syarawi, Safir Al-Azhar, Al-Ustaz Hanafi, Al-Ustaz Zainal Arifin, dan Al-Ustaz Safiar mengucapkan terima kasih atas pendengar yang budiman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memelihara kita dan menegakkan keimanan yang benar di dalam diri kita masing-masing. Usikum wa nafsi bitaqwallah, laqad fazal muttaqun, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.